baik Mitra Bisnis, kita masih di Kavis Break dan topik kita gagal dalam berbisnis. Kenapa bisnis seringkali gagal? Sampai kalau kita lihat ya Bang, ada kalau mengamati sih beberapa bisnis ada namanya, wah promo jor-joran habis itu sebulan tutup. Kenapa gitu ya? Karena kita yang bertanya-tanya di sini, wah itu pasti pengusahanya nggak sabar tuh nunggu apa bisnisnya cocok apa enggak buat dia, baru sebulan tutup, sayang banget. Ya kalau menurut saya sih ya itu tadi, mikirnya kagak komplit. Gak komplit mikirnya ya emang? Iya, mikirnya gak komplit. Ya emang kadang kayak gitu kan, orang kan maunya yang penting gue punya bisnis gitu. Ya jadi tadi kalau yang pertanyaannya tadi, sebenarnya kadang-kadang dalam bisnis itu orang gagal tuh ada, kenapa sih, apa hokinya gak ada gitu. Jadi, apa salah hokinya lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hoki? Yang dimaksud dengan hoki adalah seringkali kita mendapatkan keberuntungan yang sangat besar karena waktu dan timingnya mungkin pas gitu loh. Nah jadi bisa saja gitu loh. Kalau dilihat dari definisinya itu sebenarnya bukan hoki nggak hokinya gitu loh. Yaitu kadang-kadang kita bisnis itu bisa saja hal-hal yang sangat sederhana gitu loh. Lokasinya salah. Oke. Okay. Gitu loh. Lokasinya salah tapi lokasinya nggak salah, lokasinya strategis. Tapi ada tempat parkir misalnya. Oke. Okay. Gak ada tempat parkir. Gak ada tempat parkir sehingga orang nggak bisa pergi ke lokasi Anda, nggak bisa parkir gitu loh. Itu ada hal-hal yang seperti itu yang sifatnya sangat sangat luar biasa sederhananya, tapi kita seringkali berpikirnya nggak panjang gitu loh. Nah itu yang terjadi gitu loh, karena nggak ada tempat parkir, nggak ada ininya, dan hal-hal yang sepele gitu loh yang terjadi gitu. Oke, gitu kira-kira Pak. Terima kasih sudah menelpon tadi dan menanyakan itu. Tapi kalau semua orang percaya dengan faktor luck atau hoki, repot juga Bang, nanti bisnis nggak jalan-jalan dong kalau merasa dirinya nggak pernah hoki gitu. Justru sebenarnya orang harus menyadari hokinya masing-masing karena sangat tidak mungkin seorang itu nggak punya hoki, gitu loh. Jadi maksudnya orang itu sebenarnya punya hoki gitu. Cuma kadang-kadang dia nggak ngelihat hokinya dan dia tidak bisa memanfaatkan hokinya. Oke, okay, jadi nah untuk mengenali diri sendiri kan karena gini, apakah harus coba tadi saat aku bilang baru satu bulan misalnya, let's say jualan bakso, dagang bakso sebulan nggak cocok tutup. Sepi, jual baju sepi juga, itu harus dicoba sampai nunggu bisnisnya nggak jadi atau gimana untuk nyari tahu gue lakinya di mana? Bukan tadi anda kata-kata yang kita pegang adalah kata-kata yang anda katakan nyoba gitu loh. Nah seringkali bilang orang kan begitu, ah gue nyoba deh dagang bakso. Ya lo kalau mau dagang bakso mikirnya komplit, lo memang mau dagang bakso, jangan lo jangan nyoba dagang bakso. Coba-cobanya itu bikin nggak gitu. Jadi lo kalau mau dagang bakso ya lo serius. Sukses itu harus serius. Sukses itu harus serius. Iya, nggak bisa coba-coba, nggak bisa asal aja gitu loh. Jadi mau sukses pun kita harus serius pengen sukses gitu loh. Nggak bisa, ayo nyoba-nyoba, gue dagang bakso. Aku ya kan ada orang kan yang begitu. Ah, gue dagang bakso. Siapa tahu laku dan sukses apa segala macam gitu loh. Terus kita nanya kan, kalau nggak laku apa? Ya modalnya kan kecil, paling rugi berapa sih? 5 juta. Ya udah selesai. Nah itu tuh yang membuat sukses itu kagak serius dia. Dia nyoba-nyoba doang. Dikatakan entrepreneur tuh gimana sih Bang sebenarnya ciri-cirinya atau? Definisi apa? Yang paling penting adalah begini, seorang entrepreneur itu tahu memanfaatkan opportunity, itu satu. Sadar betul dan tahu untuk memanfaatkan peluang. Gitu. Jadi dia bekerjanya modalnya peluang, ada peluang gua jadi pengusaha gitu loh. Itu satu. Kedua, dia tahu betul untuk menciptakan nilai tambah karena yang namanya profit, yang namanya ini itu adalah sesuatu yang diciptakan kalau menjadi nilai tambah misalnya. Gitu loh. Itu yang jadi misalnya contoh deh ya, misalnya gini, ya. Lu mau jadi pengusaha gitu loh. Oke, enggak masalah. Sederhana aja. Lu dagang beras. Iya, dagang beras. Kalau lu jadi pengusaha, mau jadi pengusaha dan lu mau dagang beras gitu loh. Kalau lu tidak menemukan cara baru dan cara yang inovatif untuk berdagang beras gitu loh. Anda ngapain juga dagang beras karena yang dagang beras udah banyak banget gitu loh. Jadi ini yang Anda harus pikirkan gitu loh. Jadi kalau Anda mau dagang beras ya Anda harus punya yang kreatif dan inovatif. Nah itu tuh harus ada value-nya. Jadi Anda harus menambah kalau Anda mau jadi seorang pengusaha, value-nya yang Anda tambahkan ke situ tuh apa gitu. Oke, bisa dipahami. Lalu gagal dalam berbisnis ini bisa menyebabkan apa lagi kira-kira Bang? Biasanya adalah karena orang karena tidak mengerti prosesnya dan kemudian berbisnis dan kemudian gagal. Yang kita takutkan adalah dia kapok berbisnis. Merasa tadi yuk, berarti hokinya bukan jadi pebisnis gitu. Iya, dia kapok berbisnis. Padahal itu yang mau kita cegah gitu loh. Dia jangan sampai kapok untuk berbisnis gitu loh. Kalau Anda berbisnis dan kemudian gagal, harapan kita Anda mengerti gitu loh kenapa Anda gagal. Nah kalau Anda gagal, Anda bisa memperbaiki kegagalan Anda dan Anda bisa mencoba ke bisnis yang lain lagi. Baik, nanti kita akan lanjut kembali dan tetaplah bersama kami untuk Anda mitra bisnis dalam Coffee Break.